Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Dari pembahasan yang terakhir dari kitab Fatawa Fadilati Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madukhali Hafizahullah Ta'ala, pada halaman 341-342. Pertanyaan yang diajukan kepada Syekh, hal yajuzu hajru man yusallimu ala ahli al-bida'i min al-ikhwanil muslimin wal-harakiyin wa-takfiriyin wa yujalisuhum ma'iqarari bi'annahum mubtadi'atun yuzahidun nasa fi ilmil jarh wa ta'dil. Kalau kita baca pertanyaannya dan jawabannya, apakah boleh menghajar orang yang mengucapkan salam pada ahli bid'ah dari kalangan ikhwanul muslimin, harakiyin, takfiriyin, orang yang bermujalasah, duduk-duduk dengan mereka, bersamaan dengan itu dia meyakini mereka adalah ahli bid'ah, sementara dia menjadikan manusia zuhud terhadap ilmu jarah wa ta'dil, tidak peduli, tidak perhatian, atau jadi meremehkan ilmu jarah wa ta'dil. Ada satu hal yang mungkin kita sampaikan di sini pada halaman 342, yakni penegasan dari apa yang beliau sebutkan, di mana beliau menjelaskan rincian terhadap seorang yang kokoh ilmunya, imannya, manhajnya, dan orang yang lemah ilmu, iman. Seandainya bid'ah itu datang walaupun kecil, maka dia pun terkena bid'ah tersebut. Nah, yakni pada ucapan beliau, al-ana ana rabi'un mathalan la ara mubtadi'an illa wa afiru minhu wa ma adri kaifa. Fulanun wa fulanun wa fulanun min tullabil ilm la yara mubtadi'an illa farra. ما إن رآه أو نظر إليه في وجهه من أمام البيت إلا دس نفسه إن رآه في الشارع هرب منه إلى الشارع ثاني هذا ليس طريقا سلفيا فالصحابة كانوا ينتشرون بين الكفار في أقطار الأرض وينشرون دين الله فيهم. يعني ini الشيخ saat ini, yakni pernyataan yang ada, saya Robi sebagai contoh, misal, sekedar penwisalan yang ada, yang terjadi di tengah-tengah salafiyin. Saya Robi sebagai contoh, saya tidak melihat seorang ahli bid'ah kecuali saya berlari darinya. Saya enggak tahu kenapa itu. Fulan dan fulan, fulan dari kalangan thalabatul ilm, tidaklah melihat seorang ahli bid'ah kecuali lari. Itu berarti kan di situ ada tanda seru. Nah, kenapa berbuat demikian? Dia tidak melihat atau tidak memperhatikan di hadapannya, di depan rumahnya, melihat mendapati ahli bid'ah kecuali dasa nafsahu, bersembunyi, ya, takut, mencari. In ro'a, jika dia melihat ahli bid'ah itu di satu jalan, dia berlari mencari jalan yang lain. Nah, tolong perhatikan di situ pada ucapan beliau pertama dengan dua tanda seru, kemudian yang kedua satu, menunjukkan suatu hal yang aneh. Kenapa saat ini ya, istifadnya apa, berlebihan, sekedar lewat bertemu, bukan mujalasah, bukan makan, bukan tertawa bersama, duduk bersama, sekedar lewat. Tidaklah dia melihat di jalan, bertemu di jalan, kecuali cari jalan yang lainnya. Maka Syekh mengatakan, hadza laisa tariqan salafiyan, ini bukanlah jalan seorang salafi. Nah, bukan jalannya seorang salafi. Jadi beliau menegaskan ada perbedaan masalah mujalasah, duduk-duduk bersama, makan bersama, tertawa bersama, dengan sekedar lewat. Nah, dengan sekedar lewat bukan berarti kemudian ketika melihat ada ahli bid'ah di satu jalan kita enggak lewat jalan itu, kita cari jalan yang lain. Ini diingatkan oleh beliau hafizahullah, ya, seorang melihat ahli bid'ah buka rumahnya, nyata depannya ahli bid'ah, akhirnya dia enggak jadi atau menyelinap. Dia bertemu di jalan, lari dari orang itu, cari jalan yang lain. Kata beliau, hadza laisa tariqan salafiyan, ini bukan jalannya seorang salafi, enggak demikian. Jadi dibedakan antara mujalasah, muakalah, sama nam talahuk. Ya, bermajlis, makan bersama, tertawa dan semisal itu. Fas sahabatu, para sahabat dahulu mereka tersebar di tengah-tengah orang kafir di penjuru dunia, dan mereka menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah mereka. Naam. Kata Syekh, "Was-salafiyuna alladzina qablana qad intasharu kadzalika bain ahli al-bid'ah wa atharu fihim." Salafiyun, sebelum kita mereka tersebar di tengah-tengah ahli bid'ah, mereka memberikan pengaruh kepada ahli bid'ah tersebut. Wa adkhalu al-ulufa fi hadirati al-manhaj as-salafi. Naam, masukkan sikap lemah lembut yang menunjukkan sikap kasih sayangnya yang ada dalam manhaj salaf. Nah, man kana munadhiran qawiyan ila akhirih, dan ini sudah kita baca. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya pada halaman 343. Kata sang penanya, as-su'alu ma kayfiyatu ta'amuli ma'a ashkhasin, bagaimana tata cara berta'amul, bermuamalah dengan orang-orang yang qulun, yang mengatakan inna fulanan badda'ahu al-ulama'u walakin akhtauhu la tukhrijuhu min da'irati ahli sunnah wa anna hadzal manhaja jadidun dhahara ba'da wafati al-ulama'i al-akabiri mithli al-albani wa ibn baz wal-uthaymin rahimahumullah jami'an. Kata sang penanya, bagaimana tata cara bermuamalah, berinteraksi dengan orang-orang yang mengatakan inna fulanan, bahwasanya fulan telah dibid'ahkan, dinyatakan oleh para ulama sebagai ahli bid'ah. Namun akhtauhu, kesalahan-kesalahannya tidak mengeluarkan dari lingkup ahlus sunnah. Dan bahwasanya manhaj ini, anna hadzal manhaj, manhaj semacam ini adalah suatu hal yang baru yang muncul setelah wafatnya para ulama kibar seperti Syekh Al-Albani, Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Uthaymin rahimahumullah jami'an. Kata Syekh hafizahullah, na'am ya, hadzal manhaj nasya'a qariban, ya memang manhaj ini muncul qariban belum lama. Wa 'indakum 'ilmun minal jarhi wat ta'dili. Dan kalian memiliki ilmu tentang jarh dan ta'dil. Ilmu jarh dan ta'dil, ilmu yang ma'ruf sejak zaman dahulu. Nah, dan diberlakukan hingga sekarang. Kalau kita melihat kitab-kitab para ulama yang berisi tentang hal demikian, jarh dan ta'dil sangat banyak. Ya, ditulis dalam kitab-kitab khusus oleh mereka. Taib. Sementara kali di sisi kalian ada ilmu jarh dan ta'dil. Al-kalamu alladhi qulnahu, ucapan yang, pembicaraan yang kami sampaikan, kami katakan. Unasun jarrahu, unasun sekian manusia menjarah. Fa'in kanu jarrahu biduni hujjatin, kalau mereka menjarah tanpa hujjah. Kita baca dulu, soal nanti kita jelaskan keterangan dari beliau. Jika mereka menjarah tanpa hujjah, tanpa alasan, tanpa bukti. Fala qimata li kalamihim, maka tidak ada nilai dari ucapan mereka. Wa in kanu jarrahu bi hujjatin, namun kalau mereka menjarah dengan hujjah, dengan dalil, dengan landasan. Fayajibu ala man yukhalifuhum, maka wajib bagi orang yang menyelisihi mereka. An yansa'a, agar mereka, ya, yansa' yakni raja'a sari'an, segera kembali. Wayarji'a ilal haqqi, dan kembali kepada kebenaran. Wassawabi, dan kepada perkara yang shawab, yang benar. Wa an ya'khudha bil hujjati, dan hendaklah dia mengambil hujjah tersebut, dalil tersebut. Fa katsirun minan nasi yukadzibuna bil haqqi, sekian banyak dari manusia mengingkari kebenaran. Yukadzibuna bil haqq, mendustakan kebenaran. وَيَرْفُضُونَ الْحَقَّ, dan mereka menolak kebenaran. وَهَذَا أَمْرٌ عَظِيمٌ خَطِيرٌ جِدًّا, ini perkara yang sangat besar, yang sangat berbahaya. وَهَكَذَا كَمَا قُلْتُ لَكُمْ, demikian pula apa yang telah saya katakan kepada kalian. فَهَذِهِ هِيَ الْقَاعِدَةُ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ, ini merupakan kaidah dalam jarh dan ta'dil. Yutlabu min ha'ula al-jarihina tafsiru jarhihim, dituntut dari orang-orang yang menjarah untuk merinci jarh mereka. Wal-bayyinatu alaihi, dituntut untuk menjelaskan, mendatangkan bukti. Idza lam yakun 'indahum bayyinah, jika mereka tidak memiliki bukti. Amma idza kanu yamlikuna bayyinatan wa 'indahum adillatun, adapun jika mereka punya bayyinah, bukti, dan mereka memiliki dalil-dalil. فَهُنَاكَ تَكُونُ الْحُجَّةُ, maka hujjah ada di situ. 6. Hujjah ada bersama dengan mereka. وَيُتْبَعُ الْحَقُّ, dan kebenaran wajib untuk diikuti. وَانْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ, dan segala satu selesai. Di sini pertanyaan ini, coba untuk perhatikan, yakni seakan-akan penanya mengkritik atau mengomentari apa yang dilakukan oleh Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala dan yang semisal dengannya, yang kokoh demikian pula menegakkan prinsip-prinsip jarah dan ta'dil. Nah, di mana dari sang penanya atau ya penanya menggambarkan keadaan yang ada, bagaimana bermuamalah, bersikap dengan orang-orang yang mengatakan, orang yang mengatakan fulan, sungguhnya fulan dibid'ahkan oleh para ulama. Nah, menyikapi orang-orang yang mereka katakan fulan telah dibid'ahkan oleh para ulama, namun kesalahannya fulan itu tidak keluar dari garis atau lingkup Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Maka Syekh Hafizahullah Ta'ala memberikan ada dua pertanyaan tadi, itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan bahwasanya manhaj ini adalah manhaj yang baru. Nah, dan seterusnya yang dikatakan muncul setelah kematiannya Syekh para ulama kibar Syekh Al-Albani, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Ibnu Baz, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullah. Ya, terkait dengan hal yang pertama, dari keterangan beliau Hafizahullah Ta'ala, jika seseorang dinyatakan oleh para ulama sebagai mubtadi, ahli bid'ah, nah, maka mereka yang mengatakan menjarah, jawabannya di akhir, maksud yutlabu min ha'ul al-jarihin tafsiru jarihihim, jawabannya itu. Ya, para ulama atau orang-orang yang menjarah, orang-orang menjarah, ahli ilmu yang menjarah fulan tersebut dituntut untuk mendatangkan rincian atau sebab kenapa mereka menjarah. Ya, ke fulan dijarah oleh para ulama. Apa jarahnya? Apa kritikannya? Kemudian apa landasannya? Nah, kalau mereka memiliki bukti, mereka memiliki dalil, mereka memiliki landasan untuk menjarah, dilihat landasannya. Apakah landasannya itu benar ataukah tidak? Di sini kita diwajibkan untuk bersikap adil, bersikap pertengahan. Menerapkan ilmu jarah dan ta'dil, bukan asal jarah, bukan asal menuduh tanpa alasan yang benar, baik zaman dahulu ataupun zaman sekarang yang terjadi sekian tahun yang lalu atau yang terjadi belakangan. Nah, apa yang diucapkan oleh beliau Hafizullah Ta'ala ini menjadi prinsip bagi orang yang menjarah, dituntut untuk menyebutkan alasannya, menyebutkan buktinya, menyebutkan dalilnya. Terlebih orang yang dijarah tersebut ma'ruf dengan kebaikannya, ma'ruf dengan juhudnya, keseriusan dalam mencari ilmu, dalam berdakwah, dalam menempuh jalan salaf. Ya. Contoh yang amat jelas, ya, fitnah yang terakhir yang dilontarkan oleh Dr. Muhammad Ibn Hadi Al-Madkhali menuduh sekian ahli ilmu, masyayikh sebagai sa'afiqah yang enggak punya modal. Nah, tuduhan semacam itu apa buktinya? Kalau kita menengok lagi sebelumnya Al-Hajawi Rahajuri Yahya bin Ali Al-Hajuri, nah, bagaimana dia menjarah, menjatuhkan ahli ilmu, masyayikh yang memiliki ilmu. Atau sebelumnya lagi, haddadiyah yang menjarah tanpa alasan yang dibenarkan. Orang-orang yang ekstrim, yang berlebihan di dalam menjarah. Sehingga benar kata Syekh Hafidhullah Ta'ala, orang yang menjarah dituntut untuk merinci apa landasannya, apa alasannya. Nah, jika dia memiliki bukti, memiliki dalil, landasan, sehingga kalau kita mengikuti beberapa waktu yang lalu, nah, ucapannya Tur Muhammad Ibn Hadi Al-Madkhali enggak ada dalilnya, enggak ada satupun dalil bukti yang membenarkan jarahnya terhadap masyayikh. Tidak pula nisfu dalil, tidak pula separuh dari dalil. Tidak dikatakan sebagai bayyinah, bukti. Nah, demikian juga hal-hal sebelumnya dilihat. Dan tentunya cara tersebut dikembalikan kepada ahli ilmu, para ulama yang memiliki keilmuan, ketakwaan, juga memiliki sikap wara', sikap hati-hati, bukan asal semangat hamasah, bukan asal hirs, namun tidak ada ilmu, tidak ada sikap wara', sehingga dia menjatuhkan kehormatan orang lain. Nah, harus berlaku adil, harus memiliki sikap insaf, dalam arti betul-betul dia menerapkan ilmu yang dia miliki bukan karena perasaan atau tendensi dunia atau kepentingan-kepentingan dunia. Nah, apa disebutkan seperti dalam fitnah Al-Hajawirah, ya, menjatuhkan, kalau dulu yang jatuhkan jadi lawannya Syekh Abdul Rahman Ibn Mar'i rahimahullah ta'ala. Sebagian dari masyayikh mengatakan alasannya setelah diteliti adalah aghradun syakhsiyah. Alasannya itu adalah tujuan-tujuan pribadi. Karena merasa ada yang menyaingi, karena merasa ada yang indah, itu aghradun syakhsiyah, kepentingan pribadi. Ya. Sebagainya lain dari masyayikh mengatakan, ya kadzibatuhu tablughu al-afaq. Kedustaan-kedustaannya itu mencapai ufuk. Dia menjarah, iya menjarah. Namun jarahnya tidak memiliki bukti. Nah, maka demikian pula hal demikian, baik di zaman kita maupun di zaman sebelum kita, qadim, jauh, para ulama melihat manil mutakallim, siapa yang berbicara, ya. Apakah dia dari kalangan mutasyaddidun, mutasyaddidin, apakah dia dari kalangan ahli ilmu yang berlebihan dalam menjarah, ataukah dari kalian mu'tadilin yang tengah-tengah? Nah, atau dari kalian mutasahilin, dari kalangan orang-orang yang tasahul, bermudah-mudahan. Ya, meremehkan, menggambangkan. Nah, kalau sekarang ibaratnya dari kalangan haddadiyah ataupun sebaliknya mumayyi'in. Haddadiyah ekstrim, berlebihan, mumayyi'in dari kalangan orang yang enggak peduli, enggak berhati terhadap itu. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang kedua sebutkan di sini, bahwasanya manhaj ini manhaj yang baru muncul setelah wafatnya para ulama kibar, Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Ibn Baz Al-Utsaimin. Ya, kalau kita menengok para ulama, Syekh Al-Albani sendiri, Syekh Ibn Baz, Syekh Al-Utsaimin rahimahumullah jami'an, Syekh Muqbil juga demikian, memberikan pujian secara khusus kepada Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah taala, dan kepada masyayikh yang lainnya, ya, mereka digelari dengan madakhilah karena banyak, ya, Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali, ya, ada juga mereka menjuluki, ya, karena Syekh Aman Al-Jami, Jamiun dan semisalnya. Pada hakikatnya mereka adalah para ulama yang menghidupkan kembali, menegakkan kembali, ya, ilmu jarah dan ta'dil. Dan ilmu jarah dan ta'dil ini bagian dari agama, jadi bukan semata-mata teori yang sudah putus, sudah enggak berlaku. Kenapa? Karena mereka mengatakan jarah dan ta'dil sudah selesai. Kenapa sudah selesai? Karena periwayatan hadis itu sudah cukup dengan adanya kitab-kitab para ulama, ya, dengan adanya para perawi hadis yang zaman dahulu kemudian dibukukan, disebutkan para perawinya. Iya, masalah tersebut jelas. Namun terkait dengan para pembawa ilmu, pembawa agama, ini terus ada hingga hari kiamat. Ya, terus ada, sehingga dibutuhkan siapakah yang layak, yang berhak untuk membawa ilmu, berdakwah, dan siapakah yang tidak. Sehingga agama ini terus terjaga dengan adanya ilmu, jarah, dan ta'dil. Siapa yang patut untuk didengar, diucap, duduk bersamanya, mengambil ilmu darinya, dan siapa yang tidak. Maka ilmu jarah dan ta'dil sejak zaman dulu hingga sekarang, dan insyaAllah seterusnya hingga akhir zaman, mendekati hari kiamat, ini adalah bagian dari ilmu agama yang harus dipelajari dan diamalkan. Karena ini bagian dari al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Nah, bagian dari agama Islam. Kalau setiap orang berbicara agama, setiap orang melontarkan agama, setiap kelompok menyampaikan apa yang dia inginkan, akan rusak. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan berikutnya, as-su'alu athabakumullahu idha hakama al-ulama'u ala syakhsin bi annahu mubtadi'un, fahal yutlaku hadzal hukmu ala atba'ihi tab'an li syaikhihim haitsu yaltamisuna lahu al-a'dzara bi annahu akhta'a walakin la yubaddi'unahu. Kata sang penanya, asabakumullah, semoga Allah memberikan pahala kepada kalian, jika para ulama menghukumi seseorang, dia adalah mubtadi, ahli bid'ah, maka apakah hukum tersebut dinyatakan sebagai ahli bid'ah? Apakah hukum tersebut dimutlakkan pula, ya, ditimpakan pula kepada para pengikutnya? Pengikutnya juga dikatakan sebagai mubtadi. Taba'an li syaikhihi, karena mengikuti syekh, li syaikhihim, mengikuti syekh mereka. Tatkala para pengikut tersebut yaltamisuna lahu al-a'dzara, berusaha untuk mencari-cari uzur. Mencari-cari uzur, alasan-alasan untuk syekhnya. Bahwasanya dia akhtok, salah. Namun mereka la yubaddi'unahu, mereka tidak membid'ahkan gurunya tersebut. Qala syekh hafidhahullah, al-jawabu, jawabannya, yurja'u ila su'alil awwali, dikembalikan pada soal pertama. In kana ma'al ulama'i hujjatun, jika di sisi para ulama ada hujjah ala tabdi'i hadzal rajul, jika para ulama itu memiliki hujjah, memiliki dalil, memiliki landasan, memiliki bukti untuk membid'ahkan lelaki itu, apa buktinya? Nah, ini masalah agama, suatu yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. ya, tabdi, tafsiq, takfir dan semisalnya, permasalahan yang tidak remeh. Ya, termasuk perkara yang sangat penting. Ahlussunnah harus bersikap adil sepertengahan. Menuduh, menjuluki seorang dengan julukan tadi ahli bid'ah, orang fasik, orang kafir dan lain sebagainya harus memiliki bukti. Sehingga Syekh mengatakan jika di sisi para ulama tersebut ada hujah, ada dalil, ada bukti untuk membid'ahkan lelaki itu, jelaskan ini buktinya, ini sudah sampaikan, sudah dijelaskan, sudah ditegakkan dan seterusnya, ya sudah jelas. Fa'ala tullabihi wa'ala kulli annasi alladhi yahtakuna bihi an ya'khudhu bihadzal haqqi. Maka wajib bagi tullab, bagi seluruh muridnya, wajib bagi murid-muridnya, wajib bagi murid-muridnya dan wajib bagi setiap manusia yang ya yahtakun, yakni terkesan. Ya. Yang tadi, yang mencari-cari alasan, mencari-cari uzur untuknya. Semua itu tulabnya, demikian pula manusia yang terpesona, terkesan dengan gurunya, yang mencari-cari alasan untuknya, wajib bagi mereka untuk mengambil kebenaran tersebut. Kenapa? Karena para ulama berbicara dengan dalil, dengan bukti. Maka di sini pentingnya kita semuanya berjalan dengan jalan yang ditempuh oleh para ulama ahli ilmu. Ya, bukan semata-mata ya semangat, bukan semata-mata kecemburuan, bukan semata-mata apa yang kita lihat ya kemudian kita menghukumi. Namun coba bagaimana penjelasan beliau hafizahullah ta'ala. Jika para ulama tadi memiliki bukti, memiliki dalil, tidak sembarangan. Kalau sudah jelas, maka para thalabul ilmi, para penuntut ilmu, manusia pun wajib untuk mengambil kebenaran yang dibawa oleh para ulama tersebut. Ya. Wala yajuzu lahum an yudafi'u anhu. Dan tidak boleh bagi mereka untuk yudafi'an. Tidak boleh bagi mereka an yudafi'u anhu. Tidak boleh bagi mereka untuk membela orang tersebut. Ya. Kainan man kana, siapapun dia. Ya. As'alullaha an yu'allifa baina qulubikum. Saya memohon kepada Allah agar Allah menta'lif, melembutkan. Demikian pula menyatukan qalbu-qalbu kalian. As'alullaha an yajma'a kalimatakum 'alal haqqi. Saya minta kepada Allah semoga Allah Ta'ala menyatukan kalimat kalian 'alal haqqi, di atas kebenaran. As'alullaha an yudhhiba 'ankum kaidasy syaithani. Saya minta kepada Allah agar Allah melenyapkan dari diri-diri kalian tipu daya syaitan. Doa dari beliau hafizahullah ta'ala, doa yang sangat agung, sangat mulia. Jadikan kalbu-kalbu manusia satu, demikian pula kalimat mereka satu di atas kebenaran. Allah melenyapkan, menghilangkan dari dada-dada kita tipu daya syaitan. Wajtahidu fi badril asbab lidzalik. Dan bersungguh-sungguhlah kalian untuk fi badl, untuk mencurahkan sebab-sebab yang mengantarkan kepada ta'lif qulub, kepada jam'il kalimah 'alal haqq. Ya, berusaha untuk menempuh segala sebab yang akan menjadikan qalbunya satu, prinsipnya demikian pula langkahnya satu. Satu kata di atas al-haq, kemudian menghilangkan tipu daya syaitan, ia berusaha untuk memecah belah, ya. Ubdzulu al-asbaba fi isti'sali sya'fatil furunqati wa asbabiha. Korbankan, usahakan, upayakan sebab-sebab, nam, untuk isti'sal, untuk benar-benar menghabiskan sampai akar-akarnya. Sya'fatil furunqah, sya'fa yani akar perpecahan. Ya, berusaha supaya sebab utamanya hilang. Wa asbabiyah, demikian pula sebab-sebab dari furunqah perpecahan tersebut. Dan rifq, dengan lain, ya, dengan kasih sayang sama ahlu sunnah wal jamaah. Fa inna da'wata as-salafiyyata tawaqqafat wa duribat. فَإِنَّ الدَّعْوَةَ السَّلَفِيَّةَ تُوُقِّفَتْ وَضُرِبَتْ يَا إِخْوَانِ. Sesungguhnya dakwah salafiyah ini berusaha untuk dihentikan. Ya, banyak sekali musuh-musuh Islam ingin menghentikan dakwah salafiyah. Berusaha untuk berhenti, macet atau buyar, hancur. Nah, وَضُرِبَتْ, dan dipukul, dihancurkan. Benar, kata beliau hafizahullah ta'ala. Ini beliau ucapkan sudah berapa tahun yang lalu. Sudah lama. Dan kenyataan demikian. Dimanapun. Ya, karena itulah dakwahnya Nabi SAW, dakwah al-haq. Fattakullaha fi anfusikum, maka adalah kalian bertakwa kepada Allah terhadap diri-diri kalian. Masing-masing bertakwa kepada Allah, menengok sudahkah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, masing-masing memperbaiki diri, masing-masing terus, ya, membenahi dirinya, akidahnya, amalannya, adab akhlaknya, manhajnya, menengok, ya, dibenahi dirinya. Wattaqullaha fi hadhihi da'wati, dan bertakwalah kepada Allah Ta'ala terkait dengan dakwah ini, ya, dakwah yang agung, dakwah yang mulia, jalan yang akan mengantarkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama sudah lewat. Ya, tinggal kita terus bersabar dan berjuang di atas dakwah ini. Di atas ilmu, amal saleh, sabar dakwah. Wa bidhulu al-asbaba allati tamhu hadhihi al-abatila wa hadhihi al-fitana. Kalau kalian mencurahkan sebab-sebab yang tamhu, akan menghilangkan kebatilan-kebatilan itu. Perkara-perkara batil hilang, syubhat-syubhat hilang, demikian pula fitnah-fitnah tersebut lenyap. Tentunya, ya, nasihat yang sangat agung, yang sangat penting bagi kita semuanya. Berjalan bersama dengan para ulama, bersama dengan ahli ilm. Nah, sungguh-sungguh dalam mencari ilmu, dalam beramal, yang mana hakikatnya kita semuanya ini yang membutuhkan kepada dakwah tersebut, bukan dakwah yang butuh kepada kita. Ya, kalau kita menyimpang, maka dakwah akan terus berjalan, akan terus, ya, di atas penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita berpaling dari agama Allah, maka Allah akan memalingkan diri-diri kita. Na'udzubillah min dzalik, falamma zaghu azaghallahu qulubahum wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Kalau kalian berpaling, ya, niscaya Allah akan mengganti dengan kaum yang lainnya dan mereka tidak seperti kalian. Nasallahu salama al afiyah. Al muadzin fal yu'adzin.